Hadirin, sebetulnya setiap bertemu dengan orang, apalagi ngobrol, itu sangat berpeluang bertambah dosa. Kalau tidak sangat berhati-hati, setiap perkataan bisa jadi dosa. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada ghibah, ada fitnah, ada bohong, ada melebih-lebihkan, ada mengada-ada, ada mengecilkan. Sungguh tidak mudah untuk bisa bicara dengan betul-betul dipertanggungjawabkan. Maka diam itu adalah pilihan terbaik. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Diam adalah kebijaksanaan, tapi sedikit orang yang melakukannya.